Pernahkah sendiri terkenang kembali pada dirimu, oh, kekasih? Di kau mutiara permata berharga, kau satu tiada bandingannya. Kehadiranmu sinar gemerlapa, cahaya murni kehidupan. Baginya dirimu satu kehilangan, agung namamu diingatan. Wahai kekasih di sanjungi, kasih sayangmu tak terperi. Tersemat di dalam kabut, berbagai rintangan cabaran mendatang, diharungi dengan kesabaran. Ketabahan diri, kekuatan iman, azimat dalam perjuangan. Bawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Pengorbananmu lambang kemegahan, jasamu jadi sanjungan. Tenangnya dirimu di perbaringan, umatmu kedamaian.